Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutamimah ala jurmiyah Al-Mubtada. Qala al-muallif yakni al-Hattab rahimahullah al-Mubtada'u wa ismul marfu' al-'ari 'anil awamir lafdhiyah. Mubtada itu ialah isim rafa' yang kosong dari amil lafad. Wahuwa kismani zahiron wa mudmaron. Mubtada ada dua macam, zahir dan mudmar atau dhamir. Fal mudmaru ana wa akhwatuhu allati taqaddamat fi faslil mudmar. Mubtada dhamir berupa ana dan saudara-saudaranya. Wa hubahum yahumahuna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu, itu namanya ana wa akhwatu, yang sudah disebutkan pada bab terdahulu dalam pasal masalah mudmar atau dhamir. Wa dhahiru kismani mubtada'un lahu khabar wa mubtada'un lahu marfu'un sadda masaddal khabar. Mubtada' dhohir ada dua macam. Yang pertama, mubtada' yang memiliki khabar. Yang kedua, mubtada' yang memiliki isim yang dia rafa' sebagai ganti khabar atau yang menempati tempat khabar. Fal awal nahu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Rasulullah. Yang pertama ini mubtada yang memiliki khabar, contohnya ialah Allahu Rabbuna. Lafzul jalal Allah mubtada, Rabbuna khabar. Muhammadun Rasulullah, Muhammadun mubtada, Rasulullah khabar. Wa tsani huwa ismul fa'il wa ismul maf'uli idza taqaddama alayhima nafyun aw istifham. Nahu aqaimun zaidun wa ma qaimun az-zaidani wa hal madrubun al-amrani wa ma madrubun al-amrani. Yang kedua, ini mubtada yang memiliki isim yang ia rafa' yang menempati tempat khobar, ialah mubtada yang berupa isim fa'il atau berupa isim maf'ul yang didahului oleh nafi atau huruf istifham. Istifham di sini huruf, bukan yang isim ya, yaitu hal sama hamzatul istifham. Contoh aqaimun zaidun, qaimun mubtada, zaidun fa'il. Wa ma qaimun az-zaidani, qaimun mubtada, Az-Zaidani khabar fa'il wa hal madrubun al-amrani madrubun mubtada al-amrani naibul fa'il wa ma madrubun al-amrani madrubun mubtada al-amrani naibul fa'il wala yaqulul mubtada'u nakiratan illa bimusawwirin. Mubtada itu asalnya tidak boleh nakira kecuali jika ada sesuatu yang membolehkannya. Wal musawwiratu katsiratun, yang membolehkan nakirah menjadi mubtada banyak. Minha ayat taqaddama ala nakirati nafyun, di antaranya nakirah tadi didahului oleh nafi. Au istifham atau huruf istifham, bukan isim istifham, di huruf istifham ya. Nahu ma rajulun qaim, rajulun mubtada qaim khabar, wa hal rajulun jalis, rajulun mubtada jalisun khabar. A ilahu ma Allah, ilahun mubtada ma Allah ya khabar. Wa minha antakuna mausufatan, di antara yang lain ialah nakirahnya diberi na'at atau disifati. Nahu wala abdun mu'minun khairun mim musyrikin ya. Abdun mu'min in nakirah yang disifati menjadi mubtada khairun jadi khobar. Wa minha antakuna mudhafatan, di antaranya yang lain ialah nakirahnya mudhaf kepada nakirah lain jadi mudhafah, mudhaf kepada nakirah lain. Kalau mudhaf kepada isim ma'rifat maka menjadi ma'rifat ya, jadi mudhaf ke nakirah yang lain. Nahu khamsu salawatin katabahunallah, khamsu salawat mubtada katabahunallah khabar. Wa minha ayyakunal khabar dharfan au jaran wa majuran muqaddamaini ala nakirah, di antara yang lain ialah khabarnya berupa dharf atau jar majrur yang mendahului isim nakirah. Nahu indaka rajulun, indaka khobar muqaddam rajulun mubtada, fidari imraton, fidari khobar imraton mubtada. Wa nahu qawli ta'ala wa ladaina mazid, ladaina khobar mazidun mubtada, ala absarihim rishawatun, al absarihim khobar rishawatun mubtada. Wa qad yakunu al mubtada'u masdaran muawwalan min anwal fi'li, dan terkadang mubtada berupa masdar muawwal dari an dan fi'ilnya. Nahu wa antasumu khairul lakum, antasum an dan fi'ilnya mubtada khairun khobar, ay saumukum khairul lakum, ini kesalahan ketik ya, saumukum khairul lakum. bukan sum tapi saumukum khair lakum. Taib fihi masail, dalam pembahasan mubtada ada beberapa permasalahan yang akan kita pelajari. Al-mas'alatul ula al-mubtada wal ismul marfu al-ari anil awamil lafdhiyah. Mubtada itu ialah isim, berarti bukan fi'il, bukan huruf. Al-marfu rafa, bukan nasab, bukan khafad, dengan tanda-tanda rafa. Baik, yang rafa dengan apa? Dhamma, rafa dengan alif, maupun rafa dengan apa? Wawu. Adapun kalau rafa dengan nun, itu cirinya fi'il, tak bisa jadi mubtada. Al-ari anil awamil lafdhiyah, yang kosong dari amil lafad. Nah, seperti yang telah kalian ketahui pada awal-awal pembahasan kitab, amil itu ada dua. Ada amil lafdhi, ada amil maknawi. Amil lafdhi itu nampak lafadznya, ambil maknawi enggak nampak. Nah, mubtada ini kosong dari amil yang nampak. Ketika ada amil-amil lafdi yang terletak sebelumnya, ya. Taib. Nahu Zaidun qaimun. Zaidun mubtada. Qaimun khobar. Perhatikan lafaz Zaidun. Zaidun itu isim. Tandanya apa? Tandanya tanwin, ya. Rafa. Tanda rafanya apa? Dhamma. Mengapa? Isim mufrad. Kosong dari amil lafad. Nah, sebelum Zaid tidak ada lafad apapun yang mempengaruhi i'rabnya. Maka Zaidun layak menjadi mubtada. Baik. Al-mas'alatu atsaniyah. Al-mubtada'u kismani, zahirun wa mudmarun. Mubtada' ada dua macam. Mubtada' yang zahir dan mubtada' yang berupa isim dhamir. Al-awwal wa dhahiru kismani, mubtada' yang berupa isim dhahir ada dua macam. Mubtada'un lahu khobar, mubtada' yang memiliki khobar. Wa mubtada'un lahu marfu'un, sadda masaddal khobar. Dan mubtada' yang memiliki isim yang dirafa, yang menempati tempat khobar. Jadi mubtada lahu khobar, ini berarti setelah mubtada ialah khobar, ya. Naam. Fal awal nahu, contohnya Allahu Rabbuna. Allahu mubtada, Rabbuna khobar, berarti namanya mubtada lahu khobar. Muhammadun Rasulullah, Muhammad mubtada, Rasulullah khobar, berarti namanya apa ini? Mubtada lahu khobar, mubtada yang punya khobar. Wasani, adapun yang kedua, di mubtada lahu marfu sadda masadal khobar, berarti mubtadanya itu tidak punya khobar tapi punya isim yang dirafa yang lain berupa fa'il, jika mubtada'nya berupa isim fa'il, berupa naibul fa'il. Jika mubtada'nya berupa isim maf'ul. Nah, kalian sudah paham kalau fa'il terletak setelah isim yang beramal seperti fi'il maklum, maka isim tadi namanya syibhul maklum, ya. Kalau ada naibul fa'il terletak setelah isim maf'ul, berarti isim maf'ulnya tadi namanya syibhul majhul, ya. Paham? Nah, ini isim fa'il jadi mubtada, enggak punya khobar tapi punya fa'il yang dia rafa, menempati tempat khobar. Atau berupa isim maf'ul yang jadi mubtada itu, dia enggak punya khobar tapi punya naibul fa'il yang dia rafa sebagai ganti apa ini? Khobar. Wasani wa ismul fa'il wasmul maf'ul. Di mubtada lahu marfu' sadda masatul khobar, itu berupa isim fa'il atau isim maf'ul idza taqaddama alaihima naf'yun aw istifham, jika didahului oleh nafi atau istifham. Istifham di sini huruf istifham, yaitu hal atau hamzatul istifham. Bukan aina, bukan man, bukan ma, bukan kaifa. Itu semuanya isim istifham, ya. Tapi istifham di sini ialah huruf istifham berupa hal atau hamzatul istifham. Jadi syarat mubtada lahu marfu sadda masatul khobar ada dua. Yang pertama, mubtada'nya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Yang kedua, didahului oleh nafi atau huruf istifham. Nah, kalau mubtada'nya berupa isim fa'il, berarti sesudahnya dirafa' menjadi fa'ilnya, namanya fa'il sadda masadal khobar. Kalau mubtada'nya berupa isim maf'ul, maka isim yang dirafa'kan sesudahnya menjadi naibul fa'il sadda masadal khobar. Istilah sadda masadal khobar itu menempati tempat khobar. Harusnya kan mubtada' punya khobar, tapi ternyata khobarnya disingkirkan, fa'il menempati posisinya atau naibul fa'il menempati posisinya, maka disebut marfu sadda masaddal khobar. Naam. Nahu aqaimun zaidun. Perhatikan, zaidun mubtada, ini berupa isim fa'il, ya, didahului oleh huruf istifham. Maka zaidun tidak jadi khobar tapi jadi apa? Fa'il sadda masadal khobar. Fa'il karena mubtada'nya berupa isim fa'il, sadda masadal khobar karena mengganti posisi khobar. Maqaimun az-zaidani. Ini qaimun mubtada didahului oleh nafi berupa isim fa'il. Berarti az-zaidani fa'il sadda masatul khobar, mengganti posisi khobar. Hal madrubun al-amrani, madrubun mubtada didahului oleh huruf istifham, madrubun isim maf'ul berarti al-amrani jadi apa? Naibul fa'il. Sadda masadal khobar, itu mengganti posisi khobar yang dibuang. Ma madrubun al-amrani, madrubun mubtada, didahului oleh apa ini? Nafi. Berupa apa ini? Isim maf'ul. Berarti al-amrani jadi naibul fa'il. Sadda masadal khobar. Tayyib. Paham ini ya? Jadi mubtada ada dua. Ada yang mubtada lahu khobar, mubtada yang punya khobar. Ini sudah umum ya. Ada yang kedua, mubtada lahu marfu sadda masadal khobar. Marfu ini isim mutirafa. Ada dua macam, jadi fa'il atau jadi naibul fa'il, tergantung mubtada'nya. Kalau mubtada'nya berupa isim fa'il, maka marfu'nya tadi jadi fa'il. Kalau mubtada'nya berupa isim maf'ul, maka marfu'nya jadi apa? Naibul fa'il. Syaratnya didahului oleh apa ini? Nafi atau huruf istifham. Ingat, huruf istifham hal atau hamzatul istifham. Asani wal mudmar huwa ana wa akhwatuh allati taqaddamat fi fasl mudmar. Yang kedua, mubtada berupa isim dhamir, yakni berupa dhamir ana dan saudaranya yang telah lewat dalam pasal masalah dhamir. Ana wa akhwatuh itu ialah wa humahum, yahuma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nahu huwa muslimun, huwa mubtada, muslimun khobar. Huma muslimani, huma mubtada, muslimani khobar. Hum muslimuna, hum mubtada, muslimuna khobar. Hiya muslimatun, hiya mubtada, muslimatun khobar. Huma muslimatani, huma mubtada, muslimatani khobar. Hunna muslimatun, hunna mubtada, muslimatun khobar. Anta muslimun, anta mubtada, muslimun khobar. Antuma muslimani, antuma mubtada, muslimani khobar. Antum muslimuna, antum mubtada, muslimuna khobar. Anti muslimatun, anti mubtada, muslimatun khobar. Antuma muslimatani, antuma mubtada, muslimatani khobar. Antunna muslimatun, antunna mubtada, muslimatun khobar. Ana muslim, ana mubtada, muslimun khobar. Ana muslimatun, ana mubtada, muslimatun khobar. Nahnu muslimuna, nahnu mubtada, muslimuna khobar. Nahnu muslimatun, nahnu mubtada, muslimatun khobar. Nah, huwa huma hum sampai ana nahnu tadi menjadi apa ini? Mubtada dari isim dhamir. Nah. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Yajuzu al-mubtada'u min al-nakirah fil musawwighati al-atiyah. Jadi mubtada boleh dari isim nakirah. Berarti hukum asal mubtada itu ialah isim ma'rifat, ya. Hukum asal mubtada itu isim ma'rifat. Boleh mubtada dari isim nakirah fil musawwighat al-atiyah, dalam perkara-perkara yang membolehkannya sebagai berikut. Jadi ada alasan yang membolehkannya. Kalau tidak ada alasan, maka hukum asalnya enggak boleh mubtada dari nakirah. Al-awwal ayyataqaddam 'ala nakirati nafyun. Yang pertama, mubtada yang berupa nakirah tadi harus didului dengan apa ini? Nafi. Jadi kalau ada nafi yang mendahului, maka boleh mubtada'nya berupa isim nakirah. nahu ma rajulun qaimun. Rajulun tadi qaimun jadi apa? Khobar apa fa'il? Ma rajulun qaim. Rajulun tadi qaimun jadi apa? Khobar atau fa'il? Khobar ya. Namanya mubtada lahu khobar. Kenapa? Nah, rajul bukan isim fa'il, bukan isim maf'ul ya. Nah. Rajulun nakira. Kenapa kok boleh jadi mubtada? Didahului oleh nafi. Atsani ayata qadama 'ala nakirati harfu istifhamin. Yang kedua, nakirahnya didahului oleh huruf istifham. Ingat, huruf istifham bukan isim istifham. Nahu hal rajulun jalisun. Rajulun mubtada, jalisun khobar. Rajulun mubtada nakirah karena dia didahului oleh huruf istifham berupa hal. Wa qawlu ta'ala a'ilahum ma'allah ilahun mubtada ma'allah khobar. Ilahun mubtada dari nakirah karena didahului oleh hamzah istifham, huruf istifham. Atsalits antakuna nakiratu mausufatan. Nakirahnya disifati, diberi na'at, diberi sifat. Nahu qawli ta'ala wal abdun mu'minun khairan min musyrikin. Abdun mu'minun, hamba atau budak yang beriman. Ini berarti abdun mubtada nakirah. Kenapa boleh nakirah? Karena disifati dengan mu'minun, mu'minun na'at. Khairan min musyrikin, lebih baik daripada laki-laki musyrik. Khairan khobar. Naam. Rabi antakuna nakiratu mudhafatan ila nakiratin ukhra. Nakirah mudhaf ke nakirah lain. Berarti tetap nakirah ya. Nakirah mudhaf ke nakirah lain. Sandar ke nakirah lain. Nahu khamsu salawatin katabahunallah. Khamsu nakirah. Salawatin nakirah juga ya. Khamsu bersandar pada salawat. Ini mubtada ya dari nakirah. Katabahunallah khobar. Nah, kalau nakirah mudhaf kepada ma'rifat, maka statusnya menjadi ma'rifat. Lebih boleh lagi jadi apa? Mubtada ya. Nah, al-khamis ayakunal khobar dorfan muqaddaman ala nakirah. Yang kelima, jika khobarnya berupa dhorof yang mendahului nakirah. Nahu indaka rajulun. Indaka dhorof khobar rajulun pada nakirah. Boleh karena khobarnya berupa dhorof yang mendahulunya. Wa qawlu ta'ala wa ladayna mazid. Ladayna khobar mazidun mubtada dari nakirah karena khobarnya berupa dhorof yang mendahulunya. Sadis ayakun al khobar jaran wa majruran muqaddaman ala nakirah. Khobarnya berupa jar majrur yang mendahului nakirah. Nahwu fiddari imra'atun. Fiddari khobar jar majrur imra'atun mubtada nakirah. Wa qawlu ta'ala al-absarihim syawah. Al-absarihim khobar risawatun mubtada' nakirah. Naam. Barakfikum. As-sabiq, ini tambahan. Di matan tidak ada. Saya tambahkan idza kanat nakirah doaan. Kalau nakirahnya mengandung arti doa. Doa kebaikan atau doa kejelekan, maka boleh nakirah tersebut jadi mubtada'. Nahwu qawli ta'ala salamun alaikum. Salamun mubtada', alaikum khabar. Salamun, kenapa dia nakirah boleh jadi mubtada'? Karena mengandung arti doa. Semoga keselamatan atas kalian. Ya. Nah. Wailil mutaffifin, celaka orang-orang yang mengurangi timbangan. Wailun nakirah jadi mubtada'. Lil mutaffifin khobar. Mengapa? Karena nakirahnya tadi mengandung arti apa? Doa. Semoga kecelakaan, kebinasaan bagi orang-orang yang mengurangi timbangan. Nah, ini harus tahu maknanya berarti ya. Kalau mengandung arti doa, itu harus tahu apa ini? Arti atau maknanya. Asamin yang ke-8. Ini juga tambahan ya. Idza waqa'atin nakirah ba'da idza al-fujaiyah. Jika nakirahnya terletak setelah idza al-fujaiyah. Idza fujaiyah itu idza yang artinya tiba-tiba. Idza fujaiyah itu idza yang mengandung makna tiba-tiba. Cirinya terletak setelah fi'il madhi. Cirinya terletak setelah apa ini? Fi'il madhi. Kemudian yang kedua cirinya setelah idza tadi isim rafa. Nah, isim rafa yang terletak setelah idza fujaiyah ini, na'am, ini bisa berupa ma'rifat, bisa berupa nakirah. Kalau berupa nakirah tetap boleh jadi mubtada', ya, karena posisi idza fujaiyah tadi. Nahwu kharajtu, aku keluar. Fa'idha kalbun, tiba-tiba ada anjing amamal bab, di depan pintu. Keluar rumah ada anjing. Ya. Nah, kaget. Fujaiyah mendadak tiba-tiba, ya, terkejut. Kalbun jadi apa? Mubtada. Nakirah boleh karena setelah idza fujaiyah amamal bab khabar. Nah, cirinya coba sebelum idza kharajtu fil madi. Nah, setelah idza isim rafa jadi mubtada. Idza fujaiyah, idza yang artinya tiba-tiba. Ya. Nah. Al-mas'alatu ar-rabi'ah, masalah yang keempat. Qad yakunul mubtada'u masdaran ma'awalan min anwal fi'li wa yusamma al-mubtada' al-ma'awal. Terkadang mubtada' itu berupa masdar ma'awal dari an dan fi'il dan disebut dengan mubtada' mu'awwal. Berarti jenis mubtada' yang kita sebut tadi, mubtada' dohir atau mubtada dhamir, ya, itu namanya mubtada sharih. Mubtada sharih dikatakan sharih karena jelas isimnya. Nah, yang ini mubtada berupa susunan an dan fi'ilnya. Ini disebut dengan mubtada muawwal atau ghoir sharih, karena enggak jelas isimnya, an dan fi'il, ya kan? Nah, disebut mubtada muawwal atau ghoir sharih. Ghoir sharih karena enggak nampak isimnya. Kan mubtada kan harus isim. Ini kok an dan fi'il jadi mubtada. Berarti keisimannya ghoir sharih, enggak jelas, ya. Enggak nampak. Disebut muawwal karena an dan fi'il itu bisa di takdirkan, bisa ditakwil dengan apa ini? Isim berupa masdar dari fi'il itu, ya. Contoh, wa antasum khair lakum, antasumu, an dan fi'il jadi mubtada, disebut mubtada khair sorry karena keisimannya gak nampak, ya. Disebut mubtada muawwal karena antasumu itu bisa ditakwil dengan isim, itu berupa masdar dari fi'il itu. Tasumu, soma yasumu, masalahnya apa? Hah? Saumun atau siamun. Nah, jadi wa antasumu mubtada khair lakum khobar, itu sama dengan saumukum khair lakum, puasa kalian lebih baik dari kalian. Saumukum mubtada khair lakum khobar. Berarti hukum asal mubtada berupa isim tetap terjaga, ya. Nah, kenapa kok saumukum? Nah, saum itu masdar dari tasumu, kum ganti domir wawu jamaah itu, kalian semua laki-laki, berarti kum, ya. Contoh yang kedua, antajtahida fidurusi khairlaka, engkau bersungguh-sungguh dalam belajar lebih baik bagimu. Antastahida mubtada berupa an dan fi'il, namanya mubtada apa? Muawwal atau ghoiru sore. Antastahida itu bisa ditakwil dengan isim, yakni berupa masdar dari fi'il itu. Tajtahid, ijtahada, yajtahidu, masdarnya ialah ijtihadun, ya. Nah, di sini dhamirnya tajtahidu, dhamirnya apa? Dhamirnya anta, ya. Dhamirnya anta, mufrad mukhatab. Berarti takdirnya ialah ijtihaduka, ijtihaduka mubtada khairan laka khobar. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang al-mubtada. Baik, sautan. Ini orang sih dayu, uang sih dayu juga, ya. Nah, kuas, ya, nggak apa-apa, tidak ngantuk. Ini pertanyaan. Nah, hukum ijaz hanya berlaku untuk perempuan, laki-laki tidak boleh ijaz. Boleh bagi yang menangis, nah, tapi tidak boleh sampai seperti wanita mengurung diri dalam kamar meratapi doa. apakah boleh contoh nahnu muslimun lil mu'adzim nafsahu? Jawabannya enggak boleh. Harus nahnu muslim. Ya. Kalau untuk mu'adzim li nafsi boleh. Itu secara makna, tapi secara lafaz harus tertib. Ya. Nahnu muslimuna. Bukan nahnu muslim, tapi nahnu muslimuna. Walaupun yang bicara satu, enggak masalah. Ya, tapi tetap tertib lafadznya. Mu'adzim li nafsi itu secara makna, bukan secara susunan lafaz. Ya, ngomong kita padahal yang ngomong cuma satu, berarti untuk apa ini? Membesarkan dirinya, ya kan? Mu'adzim nafsahu namanya. Itu boleh, tapi secara makna saja. Tapi secara lafaz harus tertib. Kalau nahnu ya muslimuna, enggak boleh nahnu muslim. Ya, wallahu taala bissawab. Ya, hadirin dan hadirat yang minta diulang ya. Apabila isim fa'il atau isim maf'ulnya tidak didahului oleh nafi atau huruf istifham, maka isim yang terletak setelah itu jadi apa? Ya, kalau isim fa'il kosong dari amil lafad, isim maf'ul kosong dari amil lafad tapi tidak didahului oleh nafi atau istifham, maka isim rafa' setelahnya jadi khobar. Barakofikum. Ya. Seperti contoh apa? Hah? Al-muslimu qa'imun. Al-muslimu itu kan isim fa'il, ya. Tidak didahului oleh nafi, tidak didahului oleh istifham. Maka isim rafa' setelahnya ya khobar biasa, ya. Enggak memenuhi syarat menjadi mubtada lahu marfu sadda masatul khobar. Ya. Baik. Jadi harus memenuhi syarat. Yang dimaksud didahului oleh nafi, apakah khusus manafiyah? Apakah boleh la nafiyah? Kebanyakan manafiyah, ya. Karena la nafiyah seringkali masuknya pada fi'il, ya. Nah, yang sering masuk pada isim itu manafiyah. Sementara kasusnya ialah mubtada. Mubtada itu harus isim. Berarti nafi yang cocok ialah manafiyah. Ya. Kalau la nafiyah, nah ini nanti bisa membias berarti bisa meluas masalahnya. Ya, terbuntut. Nanti ada la nafiyah lil jinsi macam-macam yang nanti malah jadi apa ini? Enggak fokus. Contoh mubtada lahu marfu sadda masatul khobar. Ya, makanya kebanyakan pakai apa ini? Manafiyah. Nah. Karena la nafiyah seringkali masuk pada fi'il. Atau kalau la masuk pada isim banyak kemungkinan, ya. Bisa jadi la nafiyah li jinsi, bisa jadi la yang beramal seperti apa ini? Laisa. Nanti malam macam-macam, ya. Contohnya pakai manafiyah saja. Beres, ya. Pokoknya jangan sekali-kali tanya, apakah cuma ini? Enggak bisa yang lain. Ah. Jangan. Nanti tak jawab sementara, memang cuma itu saja. Ah, gitu ya. Jadi enggak usah lain-lain. Nanti kalau lain-lain pembahasannya perbuntut, panjang gitu ya. Nah. Jelas. Jadi harus didahului oleh nafi atau istifham. Kan enggak manafi, ya kan? Tapi nafi. Kok dicontohkan pakai manafi ya? Kan enggak salah. Umanafi juga nafi. Tapi jangan bilang yang lain. Gimana? Apa bisa nafi-nafi yang lain dicontohkan? Nah, jawabannya sementara manafiyah saja. Nah, kalau nafi-nafi yang lain dijelaskan, nanti siapa ini terbuntut penjelasannya. Panjang sana-sana. Ya, nabrak sana, nabrak sini. Makanya dalam kitab-kitab nahwu yang dicontohkan ialah manafiyah. Ya, nah soalnya aman, aman dari banyak permasalahan. Ya, nafi-nafi yang lain banyak permasalahannya. Contohnya manafiyah dulu, ya, bukan berarti cuma itu saja, tapi sementara manafiyah. Paham? Tapi kalau yang istifham saya tegaskan, karena memang huruf istifham cuma dua. Hal sama hamzatul istifham. Selainnya berupa apa? Isim istifham. Sementara yang dimaukan di sini huruf istifham. Apa cuma dua Ustaz? Ya, memang cuma dua. Ah, gitu. Enggak ada yang lain. Enggak. Nah, apakah bisa dibuat yang lain buatan sendiri tapi enggak laku di sini? Nah, barakallahu fikum. Cuma dua. Hal sama hamzatul istifham. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.